nungguin ya. Cintamu ya. Cintamu senyuman mentari pagi seperti malam selalu menanti. Cintamu tak akan pernah berganti selamanya di hati. Aku bahagia milikmu seutuhnya. Nungguin ya. Cintamu.